kana fi dhimmatillahi hatta yumsiha. Qala alaihi salatu wassalam, fala yadlubannaka Allahu bi syai'in min dhimmatih. Yanha ani ta'arud liman huwa fi dhimmatillahi bi syai'in min as-su'. Waqad balagana anna al-hajjaj ma'a jawrihi wa zulmihi wa ta'addihi li hududillah kana yas'alu kulla man yu'ta bihi naharan. Hal sallaita subha fi jama'ah fa in qala na'am khalla sabilah makhafata an yatlubahu Allah bi syai'in min dhimmatih. Ada riwayat disebutkan sesungguhnya orang yang sholat isya berjamaah maka dia ada di dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, hatta yusbiha, sampai pagi. Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, dia ada di jaminan Allah, tanggungan Allah sampai pagi. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah hatta yumsiya. Dia berada di tanggungan Allah, berada di jaminan Allah, hatta yumsiya, sehingga atau sampai waktu sore. Berada di jaminan dan tanggungan Allah. Artinya orang itu dijaga oleh Allah. Kalau sholat isya dijaga sampai subuh, kalau sholat subuh dijaga sampai isya. Jadi berada di dalam penjagaan Allah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau akan datang orang terhormat ke tempat kita, ke daerah kita, kita akan perhatian, kita akan perhatikan, kita akan lihat, kita akan pantau. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat kekacauan, yang membuat kerisauan, atau yang membuat orang yang terhormat tadi itu tidak nyaman, kan gitu. Sehingga kita menjaganya. Ada yang rame, ada orang yang mau datang ngurus ini ngurus itu, nanti masih selalu seperti itu. Kenapa? Kita gak mau orang yang terhormat tadi itu terganggu dengan urusan kita. Nah, sekarang keberadaan kita saat itu fokus untuk dia, tidak untuk yang lain. Bukan berarti yang lain gak diperhatikan, gak dilihat, tapi perhatiannya khusus kepada orang yang terhormat ini. Begitu juga Allah. Orang yang sholat isya subuh berjamaah khususnya, sholat isya dan subuh berjamaah khususnya, dia ada di tanggungan Allah, jaminan Allah, penjagaan Allah yang super ketat. Ini sering, karena memang apa? Karena memang subuh dan isya ini menjadi sholat yang utama dari sholat-sholat yang lainnya. Sehingga di dalam beberapa riwayat Nabi SAW menampakkan dan menunjukkan kepada kita akan keistimewaan dua sholat ini kalau kita lakukan berjamaah. Di antaranya, man shallal isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail, wa man shallal isya fi jama'atin fa ka'anna maqama laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia beribadah separuh malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia beribadah setengah malam. Di setengah malam dia seperti orang yang bangun beribadah kepada Allah dengan berbagai macamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, salat isaknya berjamaah, salat subuh berjamaah. Ini faka'an nama qamal laila kullah, seakan-akan dia bangun ibadah kepada Allah semalaman. Ini keistimewaan apa? Salat isya, subuh dan berjamaah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan lau apa salatul afdalus shalah alal munafikin salatul isya wa salatul fajri. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Katanya Rasulullah, paling beratnya sholat dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Berat itu berarti karena apa? Di dalamnya banyak cobaan. Kalau banyak cobaan berarti apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Karena pekerjaan itu bertambah berat, pekerjaan duniawi bertambah berat, berarti bayarannya bertambah besar. Tapi kalau pekerjaannya itu ringan, resikonya kecil, bayarannya sedikit. Coba lihat tuh, kuli bayarannya, kuli sama tukang, besar mana? Besar tukang. Kenapa besar tukang? Kuli itu gak menanggung resiko. Kalau menanggung sedikit kecil, tapi yang menanggung resiko itu adalah tukang. Kalau ada apa-apa yang disalahkan itu adalah tukangnya, kuli gak disalahkan. Misalnya temboknya rubuh, bukan kuli yang disalahkan, tapi tukang. Nah karena itu bayarannya tukang lebih mahal, lebih besar daripada kuli. Sama halnya juga di kantoran, di kantor-kantor, pegawai kantor, sekretaris, bendahara, wakil dan semisalnya, itu bayarannya lebih besar daripada apa? Daripada yang angkat-angkat, daripada yang hanya menyalakan, mematikan dan melihat mesin. Kenapa? Karena mereka itu resikonya kecil. Tapi yang sekretaris, bendahara ini resikonya besar. Salah tulis mestinya 10 juta ditambah nolnya menjadi 100 juta. Ini berat. Loh, dari 10 juta menjadi 100 juta. Nambahi piro coba? Nambahi 90 juta. Lah 90 juta itu tidak sedikit, banyak. Itu tanggung jawabnya lebih besar. Lah kalau cuma angkat-angkat, cuma nyalakan atau memerhatikan tok kecil, karena itu bayarannya mereka lebih besar. Sholat subuh, sholat isya, pahalanya besar, keistimewaannya besar. Karena itu orang munafik dan orang munafik berat melakukannya. Kenapa? Gak semua orang bisa mengerjakan itu, melakukan itu. Tapi katanya Rasulullah, lau ya'lamuna ma fihima, jika mereka orang-orang munafik itu mengetahui, jika orang-orang munafik itu mengetahui apa yang diberikan oleh Allah dari keistimewaan, dari keutamaan pahala mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan rela, akan berkorban mengerjakannya, melakukannya sekalipun dengan merangkak. Gak ada berjamaah di musola, kecuali di musola atau masjid. Dia akan rela berkorban jalan dari rumahnya ke masjid atau ke musala walaupun dengan merangkak. Kalau tahu, kalau ngerti. Tapi kan gak nampak, gak kelihatan. Manusia itu biasanya seneng dengan yang terlihat. Yang gak terlihat gak mau. Padahal yang gak terlihat itu lebih besar, lebih banyak. Di antaranya salat subuh dan isya berjamaah. Kata ya Rasulullah, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Kalau mereka tahu, kalau mereka tahu, mereka melihat apa yang disediakan oleh Allah bagi orang yang menjalankan salat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka siap menjalankannya, melakukannya, mendatanginya, walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak, tapi gak mudah berah. Apalagi subuh. Apalagi subuh, kalau di pondok aja berat bangunnya, apalagi di rumah. Kalau di rumah seperti anak bayi lagi, manja sama orang tuanya, dimanja seperti anak bayi lagi, akhirnya bangunnya selalu kesiangan. Dengan dalih kasihan apanya, membuat anaknya kehilangan kerugian yang sangat besar. Gak kasihan itu berarti namanya tega. Tega kenapa? Membiarkan anaknya kehilangan keuntungan, keistimewaan yang sangat besar. Karena itu orang yang sholat subuh, isya, subuh berjamaah, ini dijamin oleh Allah berada di dalam tanggungan Allah sampai sore atau sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, "Fala yatlubanakallahu bisyai'in min dzimmatih." Jangan kamu menuntut Allah dengan sesuatu yang ada di tanggungannya, di jaminannya. Jadi jangan garai, jangan buat ulah di dalam sesuatu yang sudah dijamin, ditanggung sama Allah. Artinya apa? Hadis ini melarang kita melakukan perbuatan kejelekan kepada orang yang sudah dijamin sama Allah, sudah ditanggung sama Allah. Hati-hati. Secara umum, mengganggu orang tanpa sebab itu zalim, kejelekan. Mengganggu orang tanpa sebab itu adalah zalim, kejelekan. Apalagi yang kita ganggu adalah seorang muslim, seorang mukmin, itu adalah dosa. Dosa. Secara khususnya lagi, jangan sampai garai orang-orang yang sudah dijamin sama Allah, sudah ditanggung sama Allah, ojo digarai. Seperti contohnya apa? Para aulia. Para aulia ini menjadi kekasihnya Allah. Jangan digarai. Lah kalau kita garai kekasihnya Allah, yang marah bukan kekasihnya Allah ini, tapi Allahnya. Allahnya. Seperti kita misalnya punya istri atau punya anak, jangan digarai istri kita ini. Mungkin istri kita gak marah atau anak kita gak marah, tapi orang tuanya yang akan marah. Kan gitu. Allah juga gitu. Orang yang sudah dijamin sama Allah, sudah ditanggung sama Allah, jangan digarai. Dilarang. Dilarang ya, berulah ya, garai orang yang sudah dijamin, ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Hajjat bin Yusuf, Hajjat ini orang yang zalim, terkenal juga. Orang yang zalim, orang yang maksiat, orang yang melanggar ya, batasan-batasan syariat. Ini Hajjat ini, kalau ada orang datang kepada dia di waktu siang, itu selalu ditanya sama Hajjat. Sama Hajjat selalu ditanya, "Hal shalaita subha fi jamaah?" Apakah kamu sholat subuh berjamaah? Ditanya sama Hajjat. Gak berani Hajjat langsung mau main main langsung menghukum atau langsung memukul atau mendzaliminya. Gak berani, tanya dulu, "Kamu sholat subuh berjamaah gak?" Kalau dia ngomong iya, dibiarkan sama Hajjat, bebas sudah. Gak akan didolimi, gak akan dihukum, gak akan dibukul, gak akan diapa-apakan sama hajat. Dibiarkan, dibebaskan. Khalasabilah. Kenapa? Karena takut hajat. Takut melanggar orang yang sudah dijamin sama Allah. Takut mengganggu orang yang sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu hajat tuh orang yang dolim gak berani. Orang yang dolim, terkenal kedoliman hajat, terkenal kejelekannya hajat, tapi gak berani garai, ganggu orang yang melakukan sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah. Kenapa? Berada di jaminan Allah, di tanggungan Allah. Karena itu jangan sampai kita ini berani-berani. Dan ini orang sudah dijamin, sudah ditanggung, ojo digarai. Garai bukan orangnya yang marah, mungkin orangnya takut dengan kita, tapi Allah kan gak takut. Allah kan gak takut dengan kita sedikit pun. Sekalipun kita kumpul satu dunia ini, tetap Allah gak takut. Allah yang megang kendali kok, gak mungkin takut dan gak akan pernah takut. Lah kalau kita garai orang yang sudah dijamin sama Allah, sudah ditanggung sama Allah, orang itu mungkin gak berani dengan kita, sama sekali gak berani. Tapi Allah yang akan membalasnya. Kenapa? Dia ada di jaminan Allah, di tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita selalu untuk menjalankan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan setiap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan amalan salihan, amal yang baik yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus-menerus bisa meneladani, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.